Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di belakang saya ada gunung. Di belakang saya ada lautan. Maka saya teringat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali." Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, anana as-sama, thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Arti dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Apa yang telah engkau kerjakan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jikalau dosa-dosamu sampai ke langit, puncak-puncak langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, kalau kita datang di hari kiamat berhadapan dengan Allah membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau datang dalam keadaan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sejagat raya maghfirah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Pelajaran paling menarik dari hadis ini adalah kunci diampuni dosa walau setinggi langit, walau seluas lautan, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi, kunci diampuni dosa walau setinggi langit, walau seluas lautan, adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan bagaimanapun di dalam hidup Anda, lapang, nyaman, atau sempit, terhimpit, apapun permasalahan yang Anda hadapi di dalam kehidupan Anda, permasalahan keluarga, permasalahan anak, permasalahan istri, orang tua, apapun musibah yang Anda dapatkan, musibah, tabrak, musibah kebakaran, musibah penyakit, dan musibah apa saja. Satu pesan saya untuk diri saya pribadi dan bapak, ibu, saudara, saudari, pemirsa kaum muslim yang dirahmati oleh Allah. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Apapun dosa Anda yang Anda akan bawa, selama tidak mensyirikkan Allah, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga hak Allah, hanya beribadah hanya kepada Allah, tidak berdoa, Isti'anah meminta pertolongan. Istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Minta perlindungan dalam keadaan. Minta perlindungan. Jangan pernah lakukan itu kecuali hanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.